Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dal yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa qadrihi wa qadri lazim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian Kamis malam dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam ini Allah masih memberikan kita kekuatan untuk i'tikaf di masjid ini, talabil ilmi wa taqarrub ila Allah. Selawat dan salam juga selalu kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita warisan berharga yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Malam ini kita masuk kepada syurutus shalah atau syarat-syarat salat. Syarat sahnya salat. Di sini memang tidak dimasukkan rukun sholat ya. Rukun dengan syarat bedanya, kalau rukun itu dakhilul mahiyah, masuk materi dalam materi gitu. Jadi di dalam sholat itu namanya rukun, 13 rukun ya. Sedangkan syarat biasanya kharijul mahiyah atau di luar dari substansi sholat ya, tapi mendukung gitu loh. Hadis pertama, An Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fi shalah falyansharif wal yatawaddo wal yu'id shalah. Dari Ali bin Talqin, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza fasa ahadukum fi shalah, apabila salah seorang kalian batal wudunya dengan buang angin ketika salat, falyansharif, hendaklah dia insiraf, keluar dari salat, wal yatawaddo, langsung berwudu, wal yu'id shalah, dan mengulang salat. Ini kalau salat sendiri. Kalau salat berjamaah, ya setelah wudunya batal ikut lagi berjamaah kalau makmum, berapa dapat nanti dengan imam, selanjutnya dilanjutkan gitu loh. Yang sulitnya mungkin imam gitu loh. Kalau imam memang ketika buang angin, makanya kalau jadi imam tuh kalau perut lagi enggak enak enggak usah dipaksain gitu loh. Nanti malah bikin repot. Soalnya kita keluar juga malu, diterusin juga dosa gitu loh. Ya kalau perut lagi enggak enak-enak begitu ya yang lain aja jadi imam gitu ya, supaya tidak menjadi catatan sejarah kelam ya. di radiokuning.com. Nanti malah memalukan.com kan enggak enak. Ya. Wal tawaddu wal yu'id shalah. Jadi salat tadi dianggap sudah batal. Itu kalau tapi ya, dulu pernah kita juga hadis, kalau memang kita tidak yakin itu buang angin, ya jangan keluar. Itu adalah kerjaan setan yang hatta tasma'u shaut, sampai mendengar suara wa tarihur raih, dan bisa mencium atas sumur raih dan mencium bau gitu loh. Cuma kan kadang bau itu kan enggak langsung tercium enggak. Tapi kalau yakin buang angin ya keluar saja. Tapi kalau ragu, cuma sekedar brek-brek gitu mungkin ya. Itu hadisnya itu kerjaan setan itu, mengganggu manusia kekusukan sholat. Hadis ini sahih daripada Ibnu Hibban. Hadis kedua. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, idza kana thawbu wasi'an faltahif fihi, yani fi shalah, walil muslim faqalif baina tarafaihi wa in kana daikon fattazir bihi. Dari Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada kain lebar maka berkeludunglah dengannya, yakni dalam salat. Kalau orang Arab saya perhatikan, kalau dia bawa zillah yang panjang itu loh, itu biasa dia ini. Pernah lihat Syekh Sudaisi salat ya, belum ya? Itu karena Syekh Sudaisi itu salat menutup kepalanya dengan kayak jilbab itu, tapi bukan jilbab, pecis. Kalau pecis ini nggak bisa, bisa juga sih, cuma apa ya, pecis putih biasa, lalu dia nanti disalungkan gitu. Itu kalau musim dingin biasanya di Timur Tengah imam-imam biasa pakai seperti itu, dan tidak nggak apa-apa ya, coba tidak menyerupai jilbab. Kalau jilbab kan diikat di sini gitu. Kalau itu cuma dilepas begitu aja, kadang-kadang malah lengkap ini. Itu musim dingin, sebab musim dingin ini kan yang paling nggak tahan kalau musim dingin itu kan kuping ini, sebab kuping ini adalah bagian tubuh. Kalau kuping sudah tertutup itu biasanya dingin itu tidak begitu terasa, Ya, silakan gitu deh. Atau kalau menurut sebagian ulama hanya boleh disarungkan di antara dua ujungnya itu. Ditutup sini juga kalau panjang gitu ya. Selanjutnya min hadisin Abi Hurairah, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa lahu ala atikihi minhu syai'un. Ini dilarang sholat kalau bahu kita terbuka ya. Bagaimana kalau kita lagi tawaf? Nah, biasanya kalau lagi tawaf kan sunat tawaf itu kan yang kanan harus terbuka. Ya. Tapi kalau lagi sholat ya ditutup lagi gitu loh. Nanti kalau mau tawaf ya dibuka lagi sama sa'i biasanya. Sebab harus terbuka begini. Yaitu syarat ihram juga begitu gitu. Tapi kalau lagi sebab tawaf itu kan berhentinya hanya ketika iqamat. Kalau azan itu tawaf itu jalan terus loh. Makanya pergerakan apa dinamika kehidupan ini gak pernah berhenti ya. Tawaf itu terus aja gitu. 24 jam tawaf itu gak berhenti. Berhenti nanti kalau udah iqamat. Allahu Akbar, sudah la ilaha illallah, itu berhenti tek gitu loh. Nah begitu sholat baru assalamualaikum, belum doa udah jalan lagi tuh. Ya, tinggal nyambung nanti yang berapa yang ketinggalan. Kalau baru 3 putaran tinggal menambah 4 ya. Kalau nanti kita di tawaf. Kalau lagi azan ya putar aja terus gitu loh. Tunggu nanti qomat. Biasanya kalau sudah azan nanti ditutup sama polisi Saudi, enggak boleh lagi mendekat ke Ka'bah biasanya. Supaya tidak terjadi antrian ya. Jadi tidak boleh sholat dengan memakai sekain sedangkan yang bahunya agak terbuka ya. Jadi kalau pakai baju ya namanya sholat ya, kita menghadap Allah ya harus dalam posisi yang sangat bagus ya. Kita menghadap orang lain saja kita berusaha untuk apa meyakinkan lah gitu ya. Misalnya kita menghadap calon mertua gitu ya, itu kan penampilan kita dijaga 100% gitu, cara duduknya, sisi rambutnya, kebiasa belah tengah sekarang bilang belah pinggir gitu kan. Sebab katanya orang belah tengah itu orangnya suka ragu gitu. Otak, jadi kata orang itu katanya otak kanan sama otak kirinya kurang seimbang gitu. Nah ini saya baru baca buku ya. Teman-teman mungkin pernah baca buku ini gak? Ipo Sentosa itu loh, 7 keajaiban itu. Itu kan dia lebih otak kanan gitu loh. Dan itu dia pakai dalil-dalil Al-Quran. Semuanya nganan-nganan-nganan gitu loh. Jadi orang kanan tuh lebih berani daripada orang yang pakai otak kiri. Dia berikan contoh kalau nikah itu. Kalau otak kiri berpikir nikah itu pekerjaan dulu gitu ya. Mapan dulu. Cari pasangan dulu, kenalan dulu gitu ya. Selidiki dulu keluarga segala macam. Tapi kalau otak kanan enggak, langsung lihat, langsung suka, langsung nikah gitu loh. Yang lainnya urusan belakangan gitu loh. Itu otak kanan. Dan otak kanan ini lebih berhasil. Makanya Islam itu lebih banyak mendahulukan yang kanan ya. Kemarin kita riwayatkan Rasulullah yuhibbu antayamuna, lebih suka sesuatu yang kanan gitu loh. Jadi otak kanan otak kiri ya harus seimbang ya. Itu masalah pakaian tadi ya. Masa ketemu Allah kita seenggak-enggaknya adalah baju khusus kita untuk sholat ya. Jangan sampai kita kuliah lebih rapi daripada kita sholat ya. Padahal kuliah itu cuma manusia, dosen gitu ya. Adalah baju kita khusus untuk sholat. Yang dipakai hanya untuk sholat khusus itu bagus. Ya. An Ummi Salamah, istri Rasulullah ya. Annaha sa'alat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bughairi izarin qala idza kana dar'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha. Boleh, kata Rasulullah. Dari Ummu Salamah bahasa sungguhnya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kan hadis yang banyak diriwayatkan oleh istri-istri Nabi ya. Apakah perempuan itu boleh salat atau salil mar'ah fi dir'in wa khimarin bughairi izarin, dengan memakai baju dan kerudung yang panjang gitu. Sebab orang Arab kan bajunya panjang ya. Kalau kita pakai perempuan tuh pakai baju muslimah tuh kan biasanya panjang ya. Pakai kaos kaki atau pakai sarung tangan dan pakai jilbab. Ya, harus kamu menambah lagi untuk menutup dengan sarung gitu. Kata Rasulullah, tidak apa-apa selama baju tersebut menutupi atas bagian kakinya itu loh, punggung kakinya ya. Telapak kaki apa punggung itu. Zuhuru qadamaiha, zuhur itu yang atas. Ya, yang atas bagian telapak kakinya. Ini untuk perempuan ya. Makanya kalau mukena perempuan itu kan lebih, kalau bisa lebih panjang ya, menutupi seluruhnya. Dan gerakan sholat kan laki-laki perempuan juga berbeda ya. Ketika sujud saja kan laki-laki kalau bisa ya agak terbuka ya. Kalau perempuan kan agak mengepit gitu lah. Ya, tapi dengan kondisi juga ya, kalau misalnya jemaahnya rame, kalau kita gini kan nanti malah sikut-sikutan loh. Malah menimbulkan hal yang tidak diinginkan gitu loh ya. Ya, itu tentang baju perempuan gak apa-apa kalau sudah menutupi. Atau bagaimana kalau tertutupnya dengan kaos kaki gitu loh. Ya, di sini tidak disebutkan ya. Tapi saya rasa itu boleh kalau memang sudah menutup ya. Kalau memang tidak ada mukena di masjid, misalnya kita sampai ke masjid tidak ada mukena mau sholat, ya kita sudah tertutup gitu. Selama baju kita tuh kita yakini tidak ada najisnya. Tapi kalau memang dalam perjalanan kan biasanya kecipratan apa-apa ya, segala macamnya gitu. Oh, nanti ada sholat di kendaraan ya. Sebab kemarin ada yang nanya, saya kurang setuju sih kalau sholat wajib di kendaraan ya. Sebab saya, kita temukan hadisnya nanti, itu hanya sholat sunat gitu. Boleh gak sholat sambil duduk di mobil gitu? Itu kan kebanyakan orang membolehkan. Tapi saya baca beberapa literatur, yang boleh itu hanya sholat sunat. Kalau sholat wajib mendingan di qadha gitu. Sebab kita harus rukunnya sempurna, berdiri gitu ya, dan menghadap kiblat. Ini nanti ada masalah menghadap kiblat ya. Wan Amir bin Rabi'ah radhiyallahu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlamatin fa ashkalat alaina al-qiblah fa sallaina. Dari Amir bin Rabi'ah qala, kalau Rabi'ah nama orang ya, tapi kalau Raba'ah itu artinya sedang. Rasulullah kan fisik beliau, yang banyak melihatkan hadis fisik itu kan adalah orang-orang Badui ya. Kalau sahabat dekat kan enggak mau. Mereka kalau di majelis Rasulullah tuh memandang Rasulullah aja mereka enggak berani gitu. Jadi fisik Rasulullah tuh Raba'ah. Raba'ah itu enggak tinggi, enggak pendek gitu. Sedang gitu ya. Kalau Raba'ah itu sedang artinya. Kalau ini Rabi'ah nama orang. Jadi Nun sewu ya, kalau Nabi mungkin kalau badannya pendek juga gimana ya? Kurang itu aja kali ya. Kurang pantas gitu ya. Masa Nabi badannya pendek gitu. Tapi Rasulullah adalah Raba'ah, sedang, enggak tinggi, enggak pendek. Ya muka Rasulullah juga tidak seganteng Nabi Yusuf lah ya. Tapi beliau juga digambarkan wajah beliau itu sangat teduh gitu loh. Ya kalau masalah hidung ya, orang Arab memang hidung-hidungnya besar-besar ya. Apakah memang Nabi itu harus hidungnya besar gitu loh. Berarti orang Indonesia enggak cocok dong jadi Nabi gitu loh. Karena hidungnya pesek ya. Tapi walaupun pesek kan ada peribahasa ya. Besar pesek daripada tiang. Walaupun pesek masih orang. Walaupun pesek masih orang. Ya. Rabi'ah radhiyallahu qala kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mazlumatin. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu malam yang sangat gelap. Fa ashkalan 'alaina al-qiblah. Kami ragu kiblat kemana. Ini masalah rukun sholat ya. Bukan syarat sholat lagi ini. Rukun sholat itu adalah menghadap kiblat. Makanya kita selesaikan hadis dulu. Fasoyalena, akhirnya kami berijtihad. Kiblat kemana. Kalau teman-teman misalnya bisa juga nanti ya suatu saat kemana. Enggak, di tengah hutan misalnya ya. Mobilnya rusak gitu ya. Kita enggak tahu mana kiblat gitu. Boleh berijtihad. Fasoyalena. Falama tolati syams. Dan ketika terbit matahari. Izan nahnu sholaina ila ghairi kiblah. Ternyata kami sholat tidak menghadap kiblat. Fana zalat maka turunlah ayat fa inna matwalu fatama wajhullah, dimanapun wajah dihadapkan di sanalah wajah Allah. Tapi hadis ini didhaifkan oleh Tirmizi. Artinya apa? Dalam masalah menghadap kiblat itu memang rukun sholat. Jadi menurut pendapat Syafi'iyah, kalau ketika sholat ternyata orang itu tidak menghadap kiblat, itu biasanya kalau kita apain? Biasanya diputer ya. Ini saya kasih contoh. Tolong. Kalau misalnya gini ya, ibu kita datang dari Sulawesi atau dari Sumatera ya. Dia sholat misalnya putaran kata ya. Tapi kan begini tuh. Yang caranya kalau ada santri yang belum merapi, karena belum datang. Oh, lepas. Bahkan kedua aja. Jadi kita datang dari kuliah misalnya. Kita sholat kok santri yang itu biasanya diapain? Kalau selama ini kita perhatikan sama-sama itu. Jadi menghadap kiblat termasuk sah sholat. Kemarin saya diajarkan oleh teman dari FAI itu, Google Earth, tapi bisa mencari arah kiblat. Cuma saya belum bisa pakainya. Jadi Google Earth itu, pernah main Google Earth ya? Itu sekarang bisa untuk menentukan arah kiblat. Dia kan ahlinya falak gitu ya. Temannya Pak Suprianto, namanya Pak Soponjana, kenal ya? Itu ahli itu. Kemarin saya main ke rumahnya, rumah kami kan dekat itu, tetangga. Saya main ke rumahnya, diajarkan ini Ustaz, cara menuju arah kiblat itu. Jadi seluruh masjid di dunia bisa kita cari kiblatnya kemana. Dan ternyata rumah saya itu kiblatnya salah selama ini. Baru saya betulkan kemarin setelah ketemu Ustaz Sofwan Jannah itu. Dia janji main ke rumah untuk ngajarin saya lagi selanjutnya itu. Ya saya kan tidak begitu mengerti masalah komputer itu ya. Ya saya pengen belajar banget masalah kiblat itu. Jadi masjid ini bisa dicari arah kiblatnya benar apa enggak gitu ya. Jadi enggak usah kita pakai sertifikasi Depak, enggak usah sebenarnya. Kadang-kadang di tempat saya itu di masjid setelah disertifikasi oleh Depak ternyata dirubah lagi sama takmirnya. Kenapa Pak? Karena enggak buat banyak katanya. Lu lebih mementingkan jamaah dia daripada syarat sah, daripada rukun salat gitu loh. Orang kampung itu kan aneh-aneh aja katanya. Kalau enggak aneh orang kampung namanya itu. Falama tolati syams, setelah selesai matahari, izahna nusolaina illa ghairi kiblati fanazalat. Ya. Jadi wajib hukumnya sebelum sholat, rukun sholat adalah menghadap kiblat, kita wajib menghadap kiblat, harus kita pastikan gitu. Kalau selama ini ternyata rumah saya itu sama musola itu menghadapnya tidak ke kiblat, kata Pak Sofwan Jannah itu menghadapnya ke Afrika itu loh. Selama ini saya sholat menghadap Afrika rupanya ya. Ya dekat-dekat sana lah ya. Ternyata gitu loh. Ternyata saya harus belok ke kanan. Akhirnya saya robah itu setelah saya tahu. Saya wajib nomor robah itu. Karena saya selama ini mengikuti ukuran rumah. Semua orang sana sholatnya asal ngulon ya udah kiblat gitu. Padahal belum tentu ngulon itu kiblat gitu loh. Karena orang kampung kan gak paham ya. Karena ilmunya juga gak sampai gitu loh. Nggak tahu memang sebenarnya juga bisa nanti pas matahari itu dua kali dalam setahun posisinya persis di atas Ka'bah ya, itu juga bisa kita ngurus ngukur kiblat nanti. Ini penting ini sebenarnya, kiblat itu kan salah satu rukun sholat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW baina masyriqi wal maghribi kiblah. Ini kalau kita di Masjidil Haram. Jadi menurut Abu Hanifah, apakah arah sholat kita itu harus ke Ka'bah atau cukup ke Masjidil Haram gitu loh. Sebab kalau kita lihat ya, Ka'bah itu kan di tengah. Kalau kita menghadap misalnya dari Misfalah ya di satu daerah kalau di Saudi itu. Kalau kita misalnya sholat lurus jalan Misfalah itu memang kita menghadap sampai ke Bab Malik. Tapi enggak kena kiblat, enggak kena Ka'bah itu loh. Ya. Kalau Syafi'i jelas Ainul Ka'bah, harus ke Ka'bahnya betul gitu loh. Jadi kalau kita di Misfalah sholat lurus jalan itu sebenarnya kena Bab Malik, nanti terus kena Sofa Marwah itu, nggak kena kiblat. Tapi kalau Hanafi Masjidil Haram itu sudah cukup gitu loh. Nah persoalannya nanti kalau bagaimana kalau Masjidil Haram itu diperluas gitu loh. Kan mungkin boleh terjadi tuh. Walaupun sekarang banyak hotel-hotel itu bisa disingkirkan itu. Itu nanti diperluas gimana coba? Nah kalau Hanafi mungkin dulu zaman Abu Hanifah Masjidil Haram itu nggak besar gitu loh. Kecil gitu ya. Jadi kalau orang menghadap masjid otomatis itu sudah kena Ka'bah. Sebab Ka'bah itu kan gede ya. Dulu kalau sekarang kan kecil banget. Karena sudah dikurung oleh bangunan-bangunan mercusuar hotel-hotel mewah itu loh. Makanya Masjidil Haram itu sekarang tenggelam gitu loh. Kalau dulu tinggi banget, kalau dulu sekarang kan sudah sangat tenggelam itu Masjidil Haram. Kasihan juga gitu loh. Apalagi raja-raja Saudi itu sudah bikin istana ya. Gunung-gunung tempat Rasulullah berdakwah pertama kali sudah dihilangkan. Tempat Nabi Ibrahim memanggil haji itu sudah dihilangkan sama pemerintah Saudi. Memang kelemahan Saudi sih bagi saya, kelemahan Saudi karena dia Wahabi ya. Itu tidak mau melestarikan sisa-sisa sejarah. Mereka takut dijadikan itu bid'ah. Jadi rumah Nabi sudah dibongkar gitu ya, di mana Nabi lahir sudah dihilangkan. Sekarang dijadikan tempat wudu. Gunung tempat Nabi Ibrahim memanggil umat dulu untuk haji Sabda Rasulullah juga memanggil untuk dakwah pertama sekali orang Quraisy itu, itu sudah dipangkas sama pemerintah Saudi, dijadikan menara itu. Istana Raja Fahad, 21 lantai anti rudal gitu. Ya, tetap aja dia mati kemarin gitu. Emang mereka takut apa itu? Rudal-rudal begitu. Ya itulah, Wahabi itu memang, ya menurut saya ya, agak berlebihan mungkin ya. Tapi itu mazhab negaranya, biarin aja, kita gak ikut campur ya. Masalah kuburan juga kan sering kita bahas dulu ya. Kalau di Saudi itu kuburan tanah begini aja gak boleh gitu. Apalagi pakai kijing gak bakalan. Padahal saya sudah menemukan formula kemarin ya. Ini saya ulang teman-teman ini, di kelas sudah sebutkan kemarin. Salah satu cara kita untuk mengingat, untuk menjauhi maksiat dan merajin ibadah itu kanlah dengan mengingat kematian ya. Orang kalau ingat mati itu pasti takut. Nah, bagaimana cara ingat kematian itu improvisasi kita itu. Kalau ulama dulu yang saya ceritakan, mereka sampai membuat miniatur kubur di kamarnya gitu loh. Jadi digali kubur 2x1 ya, geria muslim abadi itu loh. Dibikin lahat itu ya. Jadi kalau dia sudah malas ibadah, dia masuk loh ke dalam. Nah, kalau kita mungkin karena rumah kita sempit enggak bisa begitu ya. Caranya gimana gitu loh. Caranya begini, bikin batu nisan aja. Dari papan gitu, bikin nama kita misalnya. Nun Sewu ya. Rahmat gitu misalnya. Batu nisan, nisan itu ya. Itu cara kita ingat mati loh. Lahir misalnya 80 gitu ya. Meninggal Mei 2012. Bikin yang dekat-dekat aja itu. Nah, taruh di pojokan kamar gitu loh. Begitu masuk, wah ada batu nisan saya gitu loh. Ingat mati. Atau cara kedua saya temukan kemarin yang kedua ya. Itu kalau kita meninggal nanti, suatu saat kan nama kita diumumkan di masjid ya. Mungkin di masjid ini nama saya juga diumumkan nanti kalau meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Ustaz Okri Saleka Putra, mungkin gitu nanti ya. Itu pasti diumumkan di masjid. Nah, sekarang berita lelayu tersebut, kita kan punya HP tuh. Coba kita rekam. Suara kita gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Sebut nama kita gitu loh. Nama kita, jadikan alarm. Keren gak tuh? Enggak, bukan subuh, tahajud. Subuh gak usah alarm, udah bangun. Biasanya kalau alarm tahajud itu kan nih. Sekarang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya yakin langsung bangun itu. Apalagi nama kita innalillahi. Mati dah gue. Pasti langsung bangun itu. Atau dulu yang pernah dilakukan oleh anggota DPRD Batam ya. Itu waktu pelantikan anggota DPRD itu, setiap-tiap anggota DPRD itu dibagikan miniatur peti mati gitu. Nah, caranya gini, daripada kita menghias ruang tamu kita dengan objek-objek sombong ya. Orang kalau ruang tamu itu kan objek sombong itu. Objek sombong itu maksudnya barang-barang luar negeri gitu kan. Ditaruh menara Pisa, oh saya pernah ke Perancis gitu ya. Ditaruh menara Petronas, saya pernah ke Malaysia gitu loh. Saya pernah ke tugu gitu, taruh tugu gitu. Mendingan taruh di ruang tamu itu peti mati gitu loh. Biar kita ingat mati, dan tamu juga ketemu, itu apa pak? Peti mati gitu loh. Biar kita ingat mati gitu loh. Saya yakin tamunya gak betah gitu. Kalau gitu saya permisi pak ya. Lewer bukan ngusir. Daripada kita taruh di ruang tamu tuh barang-barang yang membuat kita sombong ya. Kadang-kadang ditaruh yang gambar apa ya? Yang masa air kuning itu kan biasanya orang haji begituan tuh. Biar tamunya nanya, beli di mana pak? Di Jeddah gitu. Dia ngasih tahu kalau dia haji gitu. Mendingan taruh peti mati aja yang miniaturnya di apa ya, di ruang tamu itu. Kalau perlu peti mati beneran itu loh. Jadi kalau tamu datang kan ingat mati gitu. Enggak nambah minumannya pak? Enggak pak, zuhud. Langsung zuhud dia itu. Zuhud pak, ingat mati gitu. Canggih itu. Yang paling keren ini. Ini saya temukan seminggu yang lalu ya. Kenapa enggak alarmnya innalillahi aja gitu ya. Innalillahi nama kita gitu ya. Saya yakin bunyi jam 3. Innalillahi. Coba nanti. Saya belum nyoba sih. Takut saya. Tapi kan saya ngasih tahu enggak apa-apa toh. Kalau yang mau gitu. Namanya juga ilmu ya. Saya kasih tahu. Saya belum nyoba itu. Bukan enggak mau. Enggak bisa makainya gitu loh. Dan enggak mau belajar gitu loh. Apa tadi itu? Ya. Sekarang HP kan sudah bisa merekam semua ya. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Ini hadisnya dhaif dan banyak juga ulama mengatakan hasan, tapi ini salat sunat. Saya pernah melihat Rasulullah sholat di atas kendaraannya, kemana beliau mengarah. Ini menurut sebagian ulama hadisnya dhaif, tapi kalaupun hasan, dosen saya dulu lebih mengatakan ini sholat sunat. Ini kita bahas kembali ya. Kalau sholat wajib, itu pendapat terkuat yang saya temukan, memang kita harus berdiri menghadap kiblat dan semua rukunnya harus sempurna. Jadi daripada kita sholat misalnya di kendaraan, kecuali sholat sunat gak apa-apa ya. Kalau teman-teman mungkin sholat duha di mobil ya, sambil duduk kan bisa sholat tuh. Nanti ruk. Alarm. Ketika ruku bunyi dikit gitu loh. Nanti kalau sujud gini aja. Tapi itu khusus sholat sunat ya. Tapi kalau sholat wajib mendingan nanti di qadha atau di jamak kalau kita di perjalanan ya. Kalau kita naik bis apa-apa itu. Jadi di sini diriwayatkan oleh Abu Rabi'ah bahwa Rasulullah menghadap ke kendaraannya kemana saja menghadap. Ini khusus sholat sunat. Kalau sholat wajib, nah misalnya kita sholat wajib di kapal gitu ya. Tapi kalau kapal masih inilah, masih mending lah ya. Sebab kapal itu bisa dikompas, bisa diarahkan gitu ya. Itu di kapal malah bisa. Sebab biasanya kapal-kapal itu ada musolanya ya. Dan gede itu. Itu bisa kiblat itu nanti sesuai diarahkan gitu. Kalau gak salah, nanti ketika kapal berubah, itu juga nanti arah itu dirubah oleh nahkoda kapalnya gitu. Tapi kalau, soalnya apa ya, kan batas haji itu apa namanya, lupa saya. Mikot. Jadi ada mikot, terima kasih, mikot makani itu. Itu kan ada di tengah laut. Ya lam-lam itu kan di tengah laut itu. Jadi, banyak ulama tidak setuju sebenarnya jedah itu menjadi mikot. Sebab jedah itu, katanya itu pintu masuk. Oke, saya terima pintu masuk. Tapi kan tidak ada di zaman Rasulullah. Ya lam-lam, Zulhulaifah, kalau kita dari Madinah. Kalau kita dari Mesir itu ya lam-lam. Lupa nama mikot semua itu. Nah itu kan jedah itu gak bisa. Orang-orang karena sampai di jedah baru dia pakai ihram gitu loh. Ya ada ulama yang membolehkan pendapatnya setemukan. Karena menurut dia, yang penting kan gerbang Mekah. Saya bisa protes. Kalau memang gerbang Mekah menjadi ukuran mikot, kenapa ya lam-lam itu di tengah laut sebelah? Jadi biasanya saya dulu waktu Nusewe, waktu umroh ke Saudi, itu di tengah laut baru diumumkan sama nahkoda kapal, tempat ini adalah tempat mikot, silakan mandi, sholat, niat untuk umroh ihram gitu. Itu di tengah laut. Sampai kita di Jeddah itu sudah ini semua ya, sudah lengkap semua itu. Kalau memang alasannya mikot itu pintu masuk, kenapa ya lam-lam itu di tengah laut? Zulhulaifah, ya itu kan Bi'ir Ali ya, tempat sumur yang dibeli oleh Sayyidina Ali dulu ya. Itu kalau kita dari Madinah. Dan itu jaraknya berapa kilo dari Madinah? Kira-kira 6-7 kilo ya. Baru kita nanti pakai mikot gitu lah. Selanjutnya dari Abi Daud, min hadisin Anas, wa kana iza safaro faroda etotawa'a. Nah ini jelas ya. Rasulullah apabila beliau sholat sunat, atatawwa istiqbala binaqatihi qiblah fakabbaro summa shalla haitsu kana wajari rikabihi. Ini jelas sanadnya hasan ya. Apabila Rasulullah ingin sholat sunat, nah ini disebutkan di sini sunatnya nafilah atau tatawwa, beliau menghadap kiblat binaqatihi, karena dulu kan naik unta ya. Kalau sekarang naik mobil kan enggak bisa tuh. Gimana menghadap kiblat terus masa kita sholat lagi naik mobil kan enggak bisa. Enggak sholat aja nabrak apalagi sholat gitu ya. Jadi Rasulullah takbir fakabbaro Allahu Akbar menghadap kiblat. Terus kemana untanya jalan ya Rasulullah mengikuti gitu ya. Dan gerakan Rasulullah ya sesuai gerakan di atas kendaraannya. Sebab apa nama bangunan di atas punggung unta itu lupa saya. Bukan bangunan, bukan punggungnya itu. Kan biasanya ditaruh rumah-rumah itu kalau musafir itu. Ah lupa sama ada gitu. Aisyah dulu kan gara-gara itu sebenarnya difitnah beliau berselingkuh itu ya. Karena Aisyah ke orangnya kurus, jadi onta itu sudah jalan. Sahabat ngirain Aisyah sudah di atas gitu loh. Padahal Syaita tuh sebenarnya lagi ketinggalan mencari kalung gitu ya. Karena Aisyah kurus gitu loh. Ternyata ketika pasukan sudah jalan, Aisyah ketinggalan. Rupanya ada Sayyidina Sofwan itu juga ketinggalan gitu. Akhirnya Sayyidina Sofwan melihat Ummahatul Mukmin, ibu daripada orang mukmin ya. Akhirnya kata Sofwan, jangan takut ya Aisyah, saya antar kau sampai ke Madinah itu. Ya, ternyata itu dijadikan bahan fitnah sama orang ya. Aisyah berselingkuh itu. Zaman dulu juga ada isu-isu selingkuh itu ya. Dan Rasulullah enggak terlalu manja itu. Apa-apa ngadu Jibril, apa-apa ngadu Jibril, enggak ya. Kalau kita kan manja banget jadi orang. Kalau Rasulullah enggak turun sendiri Jibril, nah, enggak tanya beliau. Padahal beliau nanya Jibril itu selesai lah itu. Jibril benar enggak Aisyah selingkuh sih gitu. Enggak kata Jibril, tapi beliau enggak nanya. Ya untuk mengajarkan kita mengendalikan emosi mendengar berita ya. Benar. Tapi Rasulullah memang agak marah pada saat itu. Sampai beliau riwayatnya tidak menegur Siti Aisyah ya. Berarti Rasulullah termakan isu juga, wajarlah manusia ya, manusia. Nabi itu kan manusia biasa gitu. Termakan isu juga gitu. Lupa saya nama tempat di atas unta itu bahasa Arabnya apa lupa saya. Kalau bahasa Indonesianya enggak ada ya. Huntara mungkin, hunian sementara ya. Ada huntap sekarang, hunian tetap ya. Kalau itu huntara itu. Cangkringan itu. An Abi Sa'id Al-Khudri, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarah wal hammam. Ini Tirmizi ya. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun. Salat seluruh bumi itu adalah masjid. Jadi kata Rasulullah, khusus untuk saya, Nabi Muhammad dan umatnya, berbeda dengan umat yang lain, salah satunya adalah tanah, seluruh tanah itu adalah bagi kami tempat yang sah untuk sholat, selama tidak ada najis ya. Yakin tidak ada najis gitu. Tanah itu gak apa-apa. Kemarin ada aliran sesat itu yang sholat di tanah ya. Dia gak, kalau gak di tanah gak mau sholat gitu. Di Jawa Timur kalau gak salah itu. Ya monggo aja lah, biarin aja, gak apa-apa tuh. Kalau kita di masjid, dia di tanah, biarin aja tuh. Tapi banyak juga pengikutnya sampai 40 orang itu. Sampai dia sholat lebaran di pinggir laut. Karena lapang udah penuh sama orang NU Muhammadiyah. Yang hijrah pinggir laut gitu. Habis sholat langsung nangkap ikan dia mah. Ilal makbaroh, tidak boleh sholat di atas kuburan. Bahkan masjid yang ada dalam kuburan kecuali Masjid Madinah ya. Sebenarnya dulu makam Rasulullah itu di luar masjid itu, tapi karena diluas-luaskan begitu. Teman-teman tahu enggak Masjid Karangkajen yang tempat makamnya Kiai Ahmad Dahlan tahu ya? Itu makamnya depan masjid itu. Jadi salat mihrab depannya tuh makam lah itu. Ya gimana ya kalau saya walaupun agak berjarak dari masjid ya saya agak ini aja ya agak risih aja gitu ya di depannya Ustaz. Tidak boleh kita menjadikan kuburan itu kita jangan sampai nanti kita apa ya teman-teman kita ulama besar gitu. Saya kalau bisa dimakamkan dalam masjid enggak boleh itu. Ya, masjid itu untuk ibadah. Saya sudah jelaskan kemarin ya. Imam Syafi'i itu sangat ketat ya dalam menjaga masjid. Tidak boleh kita di masjid ini berada kecuali untuk ibadah. Makanya jual beli itu haram walaupun jual pulsa ya. Habis sholat kita beli pulsa sama teman. Beli pulsa dong gitu, 10.000. Haram jual beli dalam masjid itu loh. Ya, kalau mau jual beli di luar masjid sana, keluar dulu atau di lantai satu ya. Untuk pengumuman saja, Imam Syafi'i itu pernah saya baca dalam kitab Ahkamul Masajid itu. Mengumumkan kematian aja enggak boleh itu di masjid. Ya, kalau kita kampung saya tuh lebih kebangetan banget itu. Untuk senam aja dia yang pakai masjid mic-nya itu. Kadangnya ya Allah, kalau ada sepi ditempelin ente saya bilang. Ibu-ibu, hari ini jadwal kita aerobik. Itu pakai masjid itu ya Allah. Kalau ada sepi tempelin ente hidup saya bilang. Lomba masak pakai masjid gitu loh. Kalau untuk kalaupun untuk innalillah sih bagi saya wajar lah ya. Masih ada kait-kaitannya dengan ibadah lah gitu ya. Tapi kalau senam itu saya kerja bakti itu kan enggak ada hubungannya dengan ibadah gitu loh ngapain. Tapi memang kita tidak punya media RT untuk ngumuman kecuali masjid, makanya di masjid dipakai semua gitu loh. Dan masjid itu memang sound systemnya sangat terjaga gitu ya. Terus gimana caranya Pak itu? Ya kalau bisa RT punya mic juga bagi saya itu. RT itu kan dananya banyak, bikin mic juga tinggi gitu loh. Ya jagalah sama RT itu kalau ada pengumuman gotong royong, senam, lomba masak gitu ya. Nangkap maling gitu. Dulu maling aja diumumkan di masjid tempat saya itu. Hati-hati maling sudah ketangkap, maling aja di masjid itu. Ya. Apalagi hal-hal yang berhubungan. Pokoknya masjid itu tidak boleh ngobrol di luar ibadah aja enggak boleh sebenarnya ya. Kecuali dalam talakar talabil ilmi enggak apa-apa. Kalau kita ngobrol gitu ya. Masalah Arsenal lawan Manchester gitu lah. Kok bisa Manchester City menang ya itu? Enggak boleh di masjid sebenarnya begitu. Kuliah gimana Pak? Ya kalau bisa janganlah. tadi kuliah enggak sih gitu kan. Nanya jadi masjid gitu kan. Kita harus menjaga kesucian rumah Allah ini ya, bukan untuk hanya boleh untuk ibadah yang berhubungan dengan ibadah, walaupun bukan ibadah mahdoh ya, tapi ibadah-ibadah yang dilakukan di masjid ya. Kalau mau ngobrol yang lain keluar aja dari masjid, enggak apa-apa itu. Cuma kalau sini kan keluarnya jauh tuh. Harus turun tangga dulu itu. Karena satu-satunya masjid yang lantai 3 mungkin ya. Di dunia mungkin ya. Mana tadi? Ilal makbaroh wa hammam, kamar mandi. Yang dulu kita pernah sebutkan ya, orang teman-teman kita di Korea itu pernah nanya, boleh enggak sholat di kamar mandi gitu loh. Enggak boleh walaupun sebersih apapun. Katanya kamar mandi di Korea lebih bagus daripada musola di kampung gitu loh. Ngenyek banget nih orangnya. Pernah ya punya musola di kampung gitu. Ya musola di kampung kita kadang kurang terjaga juga lah ya. Sampingnya kandang kambing gitu. Walaupun sebersih apapun WC, itu tidak boleh. Ya, sebersih, di hotel itu kan bersih banget tuh WC ya. Kadang-kadang ada juga yang sholat di hotel itu. Imam Malik sebenarnya gak boleh sholat selain di masjid raya ya. Malah masjid satu belum penuh, masjid ini gak boleh gitu loh. Apalagi di kantor-kantor itu ya, sehari jadi parkiran, sehari-hari jadi tempat parkir gitu ya. Jumat jadi tempat sholat Jumat gitu loh. Imam Malik gak boleh gitu. Itu bukan masjid gitu loh. Imam Malik itu harus di masjid raya. Kalau gak ada masjid raya, berarti ya gak wajib sholat Jumat. Menurut Imam Malik ya. Tapi kalau ulama lain membolehkan. Tapi bagi saya kalau apa ya, kalau memang dalam keadaan masjidnya, udah azan ya? Gak apa-apa. Walhamam ya, sampai nanti ke kamar mandi. Oh ya, itu hadis kita ya malam ini. Kita dengarkan dulu soal azan. Sudah azan ya? Kok gak kedengeran? Di sini ada pertanyaan masuk. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. Ustaz, bolehkah kita berbohong jika dengan itu akan memperkecil mudarat suatu hal? Dulu pernah kita jelaskan ya, di sini. Namun hal tersebut bukan berbohong yang diperbolehkan. Seperti berbohong saat perang dan sebagainya. Memang ada bohong, berbohong yang dibolehkan. Ketika perang boleh gitu ya, untuk menipu musuh enggak apa-apa itu. Yang kedua, bohong untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Yang ketiga, bohong untuk menyenangkan nih ke dalam konteks keluarga mungkin ya. Di sini kita tidak menemukan contohnya. Boleh enggak berbohong jika dengan itu membuat memperkecil mudarat suatu hal? Ya serasa tidak apa-apa mungkin ya, selama tidak merugikan orang lain gitu ya. Dan juga diri sendiri mungkin tidak merugikan diri sendiri dan orang lain gitu. Mungkin misalnya sama orang tua. Teman-teman yang punya orang tua, kadang-kadang orang tua tuh yang sudah pikun, itu kan kadang-kadang kalau sholat itu kan gak melihat waktu ya. Misalnya gini, sering ya orang tua yang sudah pikun itu ya, kan pengen sholat tuh. Udah azan belum gitu loh. Belum, 5 menit lagi nanya itu. Udah azan belum gitu. Belum gitu. Udah 5 kali udah azan belum ya? Udah. Padahal belum azan gitu. Ya itu kan kalau sholat kan contohnya beda lah ya. Untuk orang tua ya, supaya tidak mudarat itu lah. Daripada dia nanti keluar jalan-jalan ya, kita berbohong sedikit. Jangan keluar gitu lah. Ya nusewu ya, kalau nanti teman-teman diberikan ujian oleh Allah, memiliki orang tua sampai usia 80-90 kan biasanya mudaratnya banyak gitu. Dia agak ngeyel kembali kepada anak-anak ya. Arzalil umur itu lah. Jadi kadang-kadang kita sering bohong gitu. Mana gitu loh. Soalnya kemana kalau jauh nanti dia enggak keluar sebentar gitu loh. Itu enggak apa-apa ya. Dalam konteks seperti itu. Tapi kalau azan tadi ya, udah azan belum? Nenek saya dulu begitu tuh. Setiap 5 menit nanya azan gitu. Udah azan belum? Belum. Dia mau sholat. Nanya lagi, udah azan belum? Sholat. Padahal baru jam 9 pagi udah nanya azan gitu. Yang namanya orang tua gimana ya? Oke, karena kepengen sholat terus ini. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, bagaimana jika melakukan sholat gaib di atas kubur ahli kubur? Nah, dulu saya pernah menemukan sebuah hadis dalam Sunan Tirmizi. Rasulullah itu pernah sholat gaib di atas kubur. Ya, ketika seorang Ummu Mahjan ya, ada seorang sahabat Nabi namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan itu adalah pembersih Masjid Nabawi dulu. Ketika dia meninggal, Rasulullah enggak dikasih tahu. Rasulullah marah loh. Mana Ummu Mahjan? Sudah meninggal ya Rasulullah, kami makamkan. Loh, kenapa saya enggak dikasih tahu, kata Rasulullah? Rasulullah marah pada saat itu. Jangan dikira orang kecil, saya enggak dikasih tahu, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ke makamnya. Dalam hadis tersebut, kalau enggak salah ceritanya Hasan ya. Rasulullah sholat sholat gaib atau sholat jenazah di atas kuburnya. Dari sini ulama mengambil beberapa hukum. Katanya boleh kita sholat di atas makam kuburan tersebut dengan ukuran 6 bulan. Kalau sudah lebih daripada 6 bulan itu gak boleh gitu. Ya, Ummu Mahjan itu baru seminggu pada saat itu. Ya, itu kondisinya bagi saya mungkin karena Rasulullah gak sempat sholat ya. Tapi kalau kita khususkan di atas itu jangan. Nanti di kuburan sholat semua kan repot gitu. Itu hanya karena darurat aja mungkin ya. Jadi misalnya kita pulang kampung gitu ya. Ada saudara kita sudah meninggal. Berapa? Sebulan gitu loh. Ya kita diam-diam aja ke kuburan gitu loh. Lalu sholat di atasnya gitu loh. Saya pernah melakukan itu dulu. Waktu saya sampai di kampung, ternyata ada saudara ibu saya meninggal gitu loh. Baru 2 minggu. Ya saya sholat di kuburan, tapi saya diam-diam aja. Nanti pada ribut nanti orang kampung tuh. Bid'ah. Padahal saya pernah menemukan hadisnya. Tapi jangan di atas kuburan langsung, kalau memang gak ada halangan gak usah itu. Orang beriman yang suka membaca Al-Quran ibarat, oh ini dalam hadis ya, yang ukhrujah gitu ya, ukhrujah dalam bahasa ini, yang wangi dan manis, apakah itu buah utrujah? Saya juga gak tahu buah utrujah itu buah apa ya, cuma dalam hadis memang disebutkan utrujah itu loh. Ini sebenarnya perumpamaan Rasulullah, orang yang sering baca Al-Quran itu, dia akan menampakkan wangi gitu loh. Orang melihat dia tuh senang gitu kan. Ada juga menerimakan utrujah itu buah yang di sorga gitu ya. Jadi orang biasa, ini untuk gemar-gemar membaca ini saja kok. Membaca Al-Quran gitu. Utrujah itu ya saya gak tahu juga pohonnya seperti apa gitu. Yang jelas manis. Wangi dan manis. Kalau kita mungkin buah duku kali ya. Duku Palembang. Ini hanya istilah saja. Jadi untuk menggairahkan kita untuk membaca Al-Quran gitu. Kalau enggak Al-Quran kita baca, siapa lagi yang baca gitu ya. Apa beda rukun dengan syarat sah sholat? Ya, kalau rukun itu tadi adalah dakhilul mahiyah. Kalau sah sholat itu misalnya wudu kan syarat sah sholat ya. Tapi kan tidak termasuk rukun gitu. Tapi kalau rukun cuma 13 dan itu dakhilul mahiyah. Sama dengan rukun puasa. Rukun puasa itu cuma 2, niat dan imsak. Niat dan menahan. Syarat sah puasa apa itu? Ya, syarat sahnya nanti banyak itu. Harus balik dulu, ya, orangnya balik muslim itu syarat sah. Tapi kan tidak termasuk rukun gitu. Ya harus muslim. Anak kecil puasa gimana nggak apa-apa gitu. Kalau rukun tuh dakhilul mahiyah di dalam ibadahnya gitu loh. Kalau syarat sah tuh di luar, tapi ada hubungannya gitu loh dengan ibadah juga. Ustaz, bukankah Islam itu mudah, tapi kenapa beberapa statement dari para imam mazhab terdengar menyusahkan? Enggak juga ya. Menurut saya siapa ya? Islam itu memang mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Yasiru walatu asiru, mudahkan jangan dipersulit. Ya, tapi mungkin dalam konteks tertentu, imam-imam itu ingin menjaga kesempurnaan sholat. Ya. Misalnya pernikahan, kan ada juga mazhab yang ketat gitu ya. Harus pakai wali, saksi, segala macam. Ada mazhab yang enggak gitu ya. Ini itu mungkin satu imam itu ingin kesempurnaan gitu. Bukan untuk mempersulit, enggak ada agama yang sulit. Apa yang agama yang sulit? Enggak ada tuh ya. Cuma jangan, Islam itu mudah tapi jangan dimudah-mudahkan itu. Saya gak suka itu mempermudah-mudah agama itu. Kadang-kadang menurut logika saya sih itu, Islam itu jangan logika kita. Islam itu Al-Quran sunnah ukurannya itu. Kalau menurut saya sih gak apa-apa itu. Kalau pernah kita begitu minta maaf ya. Menurut saya sih gak apa-apa itu. Emang agama punya inti apa itu. Ukurannya Quran dan sunnah itu. Mau tanya yang lam-lam itu artinya apa? Yang lalam itu nama apa? Nama mikot. Artinya saya nggak tahu ya artinya apa. Ya lalam itu nama daerah kali ya. Tapi itu di tengah laut posisinya gitu. Itu mikot orang-orang dari Mesir, orang-orang dari Libya, Sudan. Itu Mesir. Kalau nanti orang Irak lain lagi. Apa nama mikot orang Irak itu? Zulhulaifah, yang lalam. Zulkarnain apa itu nama mikot orang dari Irak tuh beda lagi nanti. Dan itu di darat. Kalau Yalamlam tuh ya satunya mikot. Artinya apa Yalamlam itu? Enggak tahu juga saya. Mungkin nama daerah saja mungkin ya. apa hukumnya mewarnai rambut? Menurut ulama, dalam Sahih Bukhari saya temukan, dan juga dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, karangan At-Tirmizi, Abu Bakar pernah mewarnai rambut, tapi tidak dengan warna hitam. Rasulullah membolehkan pada saat itu. Warnanya selain hitam, kalau gak salah kuning apa kemerah-merahan itu loh, itu boleh. Asal jangan hitam. Jadi uban kita putih gitu ya, lalu kita kasih hitam, kita kasih oli gitu ya. Oli apa namanya? Ya semir rambut itulah. Itu kalau hitam ulama sepakat itu gak boleh. Tapi bagaimana kalau warna lain? Abu Bakar pernah melaksanakan, Rasulullah tidak marah. Jadi kalau kita mau mewarnai, nanti malah anak pang lagi ya. Sini merah, sini hitam gitu. Ya itu tujuannya bukan untuk itu. Itu malah sekarang kan warna rambut ada yang kuning gitu ya. Biar kayak orang bule gitu loh. Padahal bukan bule, itu namanya buceri itu. Bule ngecat sendiri itu. Atau kalau istilah teman saya itu LKMD. Lokok ndase tok gitu. LKMD. Lokok ming dase tok. LKMD. Ya, silakan, tapi sebenarnya uban itu enggak usah ditutupi ya. Kata Nabi Ibrahim itu nur cahaya. Dengan uban tuh malah, kecuali rambut sakit nih. Rambut sakit kan kita masih muda, semester 1, tapi udah ubanan kan ada juga tuh. Sakit tuh enggak apa ditutupin, dicabut juga enggak apa-apa itu. Menindik telinga dan sebagainya, ini perempuan aja tidak pernah saya temukan sunahnya pakai giwang ini loh, di lubang ini tuh loh. Perempuan saja loh ya, tidak ada saya temukan harus dilubangin gitu loh ya. Lalu dikasih anting-anting itu loh. Apalagi laki-laki saya bilang. Ya terus sekarang ditindik itu kan bukan hanya ini loh. Lidah aja ditindik kadang-kadang. Hidung di sini gitu loh ya. Aduh, hidung udah pesek digitu-gituin lagi. Hidung mancung sih enggak apa-apa gitu bilang. Udah hidung pesek digitu-gituin lagi gitu. Biar panjang-panjang apa malah tambah ini gitu ya. Ya itu budaya bukan bagus saja lah menurut saya. Sebab budaya itu bukan bukan mendorong kita untuk kebaikan. Kalau budaya mendorong kita ke kebaikan, misalnya kita pakai sorban gitu ya. Kita anggap itu budaya Arab, oke lah ya. Rasulullah juga pakai gitu lah. Tapi kalau kita pakai sorban, itu kan aura kita berbeda tuh. Oh, jalan kita aja beda itu. Itu enggak apa-apa kita contoh tato gitu ya. Itu orang pakai tato itu untuk berbuat kebaikan aja dia ogah gitu loh. Misalnya sholat orang tato. Allah orang tato sholat gitu. Kadang-kadang perbuatan itu menghalangi kepada kebaikan gitu. Ngapain kita pakai-pakai begitu? Ada hadisnya masalah tato, ada hadisnya. La'na Rasulullah SAW mustasimin wa mustausimat. Ada hadisnya itu. Ya kalau tindik-tindik itu memang enggak saya temukan hadisnya gitu. Tapi ya menghalangi kita untuk kebaikan. Masa imam pakai giwang? Pernah enggak lihat imam pakai gini? Giwang anak muda. Ada sekarang yang anak muda itu, ininya dibolongin, ditaruh pipa itu. Pernah lihat? Oh, jadi gede itu lubangnya sini, kayak lubang meriam itu loh. Ya pernah lihat ya? Aneh-aneh aja namanya. Aduh, bro. Ya yang enggak sholat, yang enggak apa-apa segala macam itu kan enggak benar perbuatan seperti itu. Terakhir, Ustadz, saya punya sekitar 90 tahun. Oh, nenek. Saya pikir apa tadi? Saya punya nenek sekitar 90 tahun kok udah punya cucu. Sekitar 90 tahun dan sudah sangat uzur. Masih wajibkah dia sholat? Sholat itu ukurannya pikiran, akal. Dalam kaidah dikatakan, iza aqazallahu ma wahaba saqata ma wajaba. Apabila pikiran sudah tidak normal, kewajiban sholat gugur. Orang jangan kan orang tua ya, orang pingsan gitu ya, orang lagi koma, lagi dioperasi, selama akalnya tidak jalan, itu kewajiban itu gugur semua. Jadi kewajiban itu memang kaitannya dengan akal. Jadi kalau nenek itu masih, tapi kalau nenek itu sudah pikun banget itu ya, dia nggak tuh, kita aja nggak kenal kadang-kadang gitu loh. Ente siapa sih di sini gitu? Ini rumah siapa? Padahal dia yang bangun gitu loh. Ya itu mungkin karena udah nggak sadar lagi, mungkin ya gugur ya. Yang penting akal sehat, balik akal sehat gitu. Orang mabuk aja, oh, itu kan makanya orang mabuk nggak wajib sholat mungkin ya. Sepunya ceritanya orang mabuk. Jadi ceritanya ini kambing ini lah. Jadi ada orang ketemu setengah mabuk gitu loh ya. Dia nanya, Pak, kambing bapak gitu lah. Sehari makannya berapa kilo? Kata yang mabuk itu. Yang tunggu dulu nih, yang hitam apa yang putih gitu loh. yang kalau yang hitam Pak, yang hitam tuh 4 kilo itu. Kalau yang putih 4 kilo juga gitu loh. Kok sama gitu loh. Terus tanya lagi, padahal udah kesel ya. Pak, sehari kuat jalan berapa kilo nih kambing? Yang mana dulu nih, hitam atau yang putih gitu loh. Yang hitam, oh yang hitam 4 kilo. Oh jauh juga, yang putih juga 4 kilo tuh. Gimana sih Bapak kok sama-sama aja gitu loh. Akhirnya sambil kesel nanya lagi, ini menghasilkan bulu berapa nih Pak? Yang mana, yang hitam atau yang putih gitu loh. Yang hitam Pak, yang hitam itu 10 kilo per tahun. Yang putih 10 kilo juga gitu loh. Marah akhirnya nanya, Bapak gimana sih dibeda-beda nama hitam yang putih gitu loh. Kata si Bapak, oh iya dek, karena yang hitam itu punya saya gitu loh. Oh maaf Pak kalau begitu, yang putih punya siapa Pak? Punya saya juga. Mabuk ini ditanya. Ya, jadi kalau saya udah saya garuk gitu. Belum pernah masuk UGD ini orangnya. Sudah uzur, kalau memang akalnya masih sehat, normal, wajib sholat ya. Ya sholatnya nanti tergantung kekuatannya. Kalau mau bisa duduk-duduk sholat. Tapi kalau udah pikun dan sangat pikun, ya itu tidak diwajibkan lagi sholat ya. Terima kasih.